Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwan fillah, kita membaca penjelasan Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang uluhiyahnya, bahwasanya dia adalah zat yang maha esa dalam peribadatan dengan tiga metode, cara sam'i, basari maupun akli. Kita baru mengambil satu, yaitu dari lusama' yang berupa Al-Quran. Yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu sifatnya mubin. Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula as-sunnah. Sekarang kita masuk pada dalil yang sifatnya basari, yang bisa dilihat dengan mata kepala kita. Qala wa amma ayatuhul ayaniyah al-khalqiyah. Adapun ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya ayaniyah, yang nampak dengan mata kepala, al-khalqiyah, yang berupa makhluk, yaitu ayat-ayat kauniyah berupa penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kata ya ini. فَالنَّذَرُ فِيهَا وَالْإِسْتِدْرَالُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ آيَاتُهُ الْقَوْنِيَةِ السَّمْعِيَةِ. Maka dengan memperhatikannya serta berdalil dengannya, menunjukkan apa-apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya qawliyah, sam'iyah, yang berupa Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, sebagaimana dalam bait syair yang kemarin pada pertemuan lalu kita baca, wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu, yang dinisbahkan kepada siapa ini? Abu Zaid. Dan menisbahkan kepada Abu Nawas, mengatakan kepada Abu Latahiyah, dan Ibn Kathir menisbahkan syai'an tersebut kepada Ibn al-Mu'taz. Qala wal aqlu yajma'u baina hadhihi wa hadhihi fa yajzimu bi sihhati ma ja'at bihi ar-rusul fa tattafiqu shahadatu as-sam'i wal basari wal aqli wal fitrah wal fitrati. Dan akal menggabungkan antara ini dan itu, sehingga akal itu secara pasti menegaskan tentang kebenaran apa-apa yang datang dengannya para rasul. Ketika melihat ayat-ayat yang sifatnya nam ayaniyah khalqiyah maupun qauliyah sam'iyah, sehingga terkumpul persaksian pendengaran, penglihatan, akal dan fitrah. Fahuwa subhanahu li kamali adlihi wa rahmatihi wa ihsanihi wa hikmatihi wa mahabbatihi lil udri wa iqamatil hujjati lam yab'ath nabiyan illa wa ma'ahu ayatun tadul ala sidqihi fima akhbar bih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kesempurnaan keadilannya serta kesempurnaan rahmat, kebaikan, hikmah dan kecintaannya terhadap pemberian uzur dan penegakan hujjah, Maka Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali bersamanya ayat bukti yang menunjukkan tentang kebenaran apa-apa yang dia khabarkan. Jadi mukjizat, ikhwan. Dan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sertakan bersama dengan setiap nabinya itu merupakan bentuk apa? Keadilan dan rahmat Allah. Kenapa? Agar mempermudah manusia untuk mempercayai apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Tapi banyak manusia ketika hanya sekedar bayyinat saja menolak atau mendustakan. Maka sebagai bentuk hikmah kebijaksanaan Allah, Allah sertakan wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka al-kitab dan al-mizan. Nah, diturunkan al-kitab di sini menunjukkan setiap rasul diturunkan badannya al-kitab. Adapun al-mizan al-maqsud bihi al-adlu wal haqq. Mizan yang dimaksudkan di sini adalah al-adlu wal haqq, kebenaran. Turunkan bersama mereka Alkitab dan kebenaran, keadilan. Naam. Liyakuman nasu bil qist, agar manusia tegak dengan keadilan tersebut. Wa qala ta'ala ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur. Tidaklah kami utus sebelummu kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya setiap rasul itu rijal dari kalangan lelaki. Maka bertanyalah kepada ahlu zikr. Bertanyalah kepada orang yang telah berilmu. Para ulama, termasuk juga para anbiya, karena mereka puncak dari tingkatan ulama. In kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak mengetahui, bil bayyinati waz-zubur, dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Katakan wahai nabi, telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelumku dengan membawa bayyinat, bukti-bukti. Naam. Dan dengan perkara yang enam kalian katakan. Faqala ta'ala fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Semuanya enam pada satu makna yang sama, ikhwan, bahwasanya para rasul enam diutus dengan membawa ayat, membawa bukti-bukti yang menunjukkan tentang kebenarannya. Wa qala ta'ala Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan hatta inna man akhfa ayati ar-rusuli hatta inna min akhfa ayati ar-rusuli ayatu Hud. Atau di Arab sebagai apa, isim inna ayati Hud. Sampai-sampai sungguhnya di antara ayat-ayat para rasul, yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran para rasul, yang paling tersembunyi yaitu ayat Hud, yaitu bukti-bukti tentang kerasulan Nabi Hud. Hatta qala lahu qaumuh qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinah. Ya, sampai-sampai kaumnya mengatakan kepada Nabi Hud, wahai Hud, engkau tidaklah datang kepada kami dengan membawa bayyinah, dengan membawa bukti penjelas tentang kebenaranmu. Wa ma'a hadza fa bayyanathu min awdahil bayyinat. liman waffaqahullahu litadabburiha. Dan bersama dengan ini, sungguh Al-Quran telah menjelaskan dengan apa penjelasan yang sangat gamblang bagi orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa mentadaburinya. Ternyata Hud pun apa memiliki ayah. Taib apa? Taib. Fabayyinatuhu. Kalau dibaca itu wa ma hadza fabayyinatuhu min awdahil bayyinat liman waffaqahu Allahu litadabburiha. Berarti kembali ke Hud. Taib. Naam. Maka bersama dengan ini, maka bayyinah dari Nabi Hud, ya, penjelasan dari Nabi Hud, nah, termasuk apa? Sejelas-jelas bayyinah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mentadabburinya. Bisa. Maknanya sama. Taib. Manusia atau kaumnya enggak melihat Nabi Hud membawa bayyinah. Tapi padahal sebenarnya bayyinah beliau itu sangat jelas. Ya, tentunya ini kita bisa mengetahui kalau mentadaburi Al-Qur'an, karena kita hanya mengetahui itu dari penjelasan Al-Qur'an. Faqad asyara ilaiha biqaulihi inni usyhidullaha wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni. Faqiduni jami'an tsumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal tersebut. Nah, dalam penjelasannya dan Hud juga mengisyaratkan pada perkataan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ini. Jadi karena ini nisbah kepada perkataan Hud, ya asyara ilaiha, fa'ilnya kita kembalikan ke Hud saja. Waqad asyara ilaiha, Hud telah mengisyaratkan tentang enam bayyinah tersebut. Biqauli, dengan perkataan dia, inni usyhidullah. Sungguhnya aku enam mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, washhadu, dan bersaksilah kalian. Atau saksikanlah oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan, min dunih, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, faqiduni jami'an tsumma la tunzirun. Maka buatlah tipu daya, buatlah makaran kepadaku oleh kalian semua, tsumma la tunzirun, kemudian jangan kalian tunggu-tunggu. Yaitu jangan kalian tunggu-tunggu, jangan kalian tunda-tunda untuk kalian buat makar terhadap ditantang oleh Nabi Hud walaupun beliau sendirian. Sungguhnya aku bertawakal kepada Rabbku, pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Rabbku dan di atas siratul mustaqim. Mengenai bagian akhir dari ayat ini, nah, khilaf, nah, tentang maknanya, ikhwan, inna rabbi ala siratul mustaqim. Dan dikatakan oleh Syekhuna Muhammad ibn Hizam hafizahullah ta'ala, ay alal adri wal hikmah bi anna allaha min hikmatihi yansuru dinahu wa rusulahu. Ini makna yang beliau pilih. Inna rabbi ala sirati mustaqim ay ala al-adri wal hikmah. Sungguhnya Rabbku itu di atas keadilan dan kebijaksanaan. bi annallaha min hikmatihi yansuru dinahu wa rusulahu. Itu bahwasannya Allah sebagai bentuk kebijaksanaannya menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Baik. Makna yang kedua yang disebutkan para ulama, waqila innallaha yadullu ala siratim mustaqim. Inna rabbi ala siratim mustaqim memanakan apa? Sungguhnya Allah menunjukkan kepada sirat mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wal awwal arjah. Dan makna yang pertama itu lebih rajih. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnul Jauzi dan Ibnul Jarir. Baik. Fahada min azamil ayat, maka ini termasuk sebesar-besar bukti ayat yang menunjukkan kebenaran Nabi Hud. Anna rajulan wahidan yukhatibu ummatan azimatan bihadzal khitab. Ya, satu orang ikhwan menantang ummah yang besar, kaum Hud. Naam. Kepada siapa diutus Nabi Hud? Inda Syahrul kaum Ad. Kaum Ad terkenal dengan apanya? Besar kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka menyangka tidak ada yang lebih kuat dari kami. Nah, Nabi Hud tidak gentar, ikhwan, sendirian, tapi apa? Menantang mereka semua. Taib ghaira jaza'in wala faza'in wala khawar. Tanpa ada ketakutan, kegelisahan, sayyid, tidak ada rasa takut sama sekali. Bal huwa wathiqun bima qala, bahkan dia betul-betul yakin dengan apa yang dia katakan. Jazimun bih, dan yakin, ya, pasti dengan apa yang dia katakan itu. Fa asyhadallaha awwalan ala bara'atihi min dinihim wa ma hum alai. Kemudian beliau mempersaksikan terhadap Allah Subhanahu wa taala pertama kali atas pelepas dirinya dia dari agama kaumnya serta apa-apa yang mereka berada di atasnya. Isyhada wathiqan bihi mu'tamidin alaih, dengan persaksian seorang yang betul-betul yakin pada Allah dan bersandar kepadanya. Mu'limin liqaumihi annahu waliyuh, memberitahu kepada kaumnya bahwasanya Allah itulah walinya. Wa nasiruh, dan memberi pertolongan kepadanya. Taib wa ghairu musallitin lahum alaih, dan Allah tidaklah akan menguasakan mereka untuk bisa mengalahkan Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Ya Allah, tidak akan jadikan kaumnya itu musallit, ya, bisa menguasai, bisa mengalahkan Nabi Hud. Thumma ashhadahum ishada mujahirin lahum bil mukhalafah annahum bani'un min dinihim wa alihatihim. Kemudian beliau mempersaksikan kepada mereka persaksian orang yang apa, secara terang-terangan menyelisihi mereka, bahwasanya beliau melepas diri dari agama mereka dan sesembahan mereka. Allati yawaluna 'alayha wa yu'aduna 'alayha wa yabdhuluna dima'ahum wa amwalahum fi nusratihim laha. Ilah-ilah yang mereka berwala di atasnya, yang menetapkan loyalitas dan saling membenci karenanya, dan mereka korbankan harta-harta mereka, darah-darah mereka dalam usaha membela ilah-ilah batil tersebut. Tsumma akada dzalika 'alaihim bil istihanati bihim wa ihtiqarihim wa istira'ihim. Kemudian beliau menguatkan hal tersebut atas mereka dengan apa? Istihanah bihim. Nah, tempat kalian bihim atau lahum? bihim. Nah, itu yang betul. Bagaimana dalam Majalisus Salikin sebagian cetakan dengan lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan Nabi Hud kuatkan yang perkataan tersebut atas mereka dengan mengecek, merendahkan mereka. Lewat sirahim sama-samanya ejekan, perendahan. Walau yastami'una kulluhum ala kaidihi wa shifai ghaidhihi minhu thumma yu'ajilunahu wa la yumhilunah lam yaqdiru ala dhalik illa ma kataballahu alaih. Bahwasanya seandainya mereka itu semuanya berkumpul untuk membuat makar dan melampiaskan kemarahan mereka terhadap Nabi Hud, kemudian menyegerakan, tidak menunda-nunda, sungguh mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut kecuali apa yang Allah telah tetapkan atas Nabi Hud. Tidak akan mampu menimpakan kemandoratan sedikitpun. Ini tentunya istiqah terhadap Allah yang luar biasa. Nah, dan ini ayah. Bagaimana satu orang berani menghadapi kaum seperti itu, kemudian dia keluar dalam keadaan selamat. Nah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tentunya sudah mati. Nah, menghadapi kaum 'Ad secara keseluruhan. Tsumma qarrara da'watahum ahsana taqrir. Kemudian beliau tegaskan dakwah beliau dengan sebaik-baik penjelasan. Nah, jelaskan, perinci. Wa bayyana anna rabbahu ta'ala wa rabbahum alladziina wasihim biyadih. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya Rabb beliau Allah Subhanahu wa taala tayyib wa bayyana anna rabbahu ta'ala wa rabbihim, ya berarti apa rabba rabbihim, sama kalian rabbihim wa rabbahum, berarti anna rabbahu ta'ala wa rabbahum. Wa anna rabbahum alladhi qala bayyana anna rabbahu ta'ala wa rabbihim alladhi nawasihim biyadi. Dan Nabi Hud kemudian menjelaskan bahwasanya Rabb beliau Allah Subhanahu wa taala dan Rabb dari sesembahan-sembahan mereka yang ubun-ubun mereka semua berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Huwa waliyyuhu wa waqiluhu. Makanya seperti dalam ayat inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ya kan? Rabbi wa rabbikum. Ini juga rabbahu anna rabbahu ta'ala wa rabbihim. Paham? Berarti rabba rabbihim maksud. Bahwasanya Allah Rabb Nabi Hud juga Rabb dari Rabb mereka semua. Zat yang ubun-ubun mereka semua berada di tangan Allah. Huwa waliyuhu wa waqiluhu. Dialah wali Allah. Dialah wali beliau. Yang akan membela wa waqiluhu dan penanggung jawab beliau. Al-qa'imu binasrihi wa ta'yidih. Yang tegak untuk memberikan pertolongan kepada beliau dan mengokohkan beliau. Wa annahu ala siratul mustaqim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas siratul mustaqim, maksudnya di atas keadilan dan hikmah. Tayyib. Fala yakhdhilu man tawakkala 'alaihi wa aqarra bih. Atau yakhdhilu. Fala yakhdhilu man tawakkala 'alaihi wa aqarra bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentakhdhil, yaitu tidak akan meninggalkan orang-orang yang bertawakal kepadanya dan akan lebih menetapkan tentang keesaannya. Karena al-khadal qanifillah yaitu tarkun nusrah, tidak memberikan pertolongan. Maka tidak mungkin Allah kemudian tidak mau memberikan pertolongan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wala yushmitu bihi a'da'ah, dan Allah tidak akan menjadikan musuh-musuhnya menjadi bersikap syamakah. Nah, tidak akan mungkin, akhwan. Allah biarkan hamba-hambanya disyamatahi oleh musuh-musuh Allah. Syamatah yaitu apa? Kondisi di mana musuh merasa senang dengan keterpurukan beliau, sehingga merasa senang. Ini syamatah. Dan Allah tidak akan biarkan musuh-musuh Nabi Hud berbuat syamatah terhadap Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Qala fa ayyu ayatin wa burhanin ahsana min ayatil anbiya wa baranihim wa adillatihim. Maka ayat yang mana dan bukti yang mana? Baik. Fa ayyu ayatin wa burhanin ahsanu min ayatil anbiya'i wa barahinihim wa adillatihim. Maka ayat yang mana serta bukti yang mana yang lebih bagus daripada ayat-ayat para nabi dan bukti-bukti mereka serta dalil-dalil mereka? Wa hiya syahadatun min Allah subhanahu lahum bayyanaha li'ibadihi ghayatal bayan. Dan itu adalah persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, nah, bahwasanya beliau telah menjelaskan untuk hamba, bayyanaha li'ibadihi ghayatal bayan, yang Allah telah menjelaskan hal tersebut untuk hamba-hambanya dengan puncak penjelasan. Nah, jadi intinya ikhwan, sekarang untuk kesimpulan dari beberapa paragraf ini, ketetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengutus seorang nabi pun kecuali bersamanya ayah untuk menunjukkan kebenarannya. Termasuk Nabi Hud yang kaumnya mengatakan majik dan nabi bayinah. Tapi ternyata kalau seorang mau mentadaburi dakwah beliau yang dikhabarkan dalam Al-Quran, maka jelas bahwasanya beliau pun memiliki ayah, memiliki bukti yang luar biasa. Bagaimana dijelaskan dalam apa kalimat-kalimat ini. Dan ini masih ikhwani fillah mayoritasnya penukilan dari kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.